sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Durrul Bahi, usul kitab Durrul Bahi lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Kita masih dalam pembahasan kitab Bulughiyo, yaitu macam-macam jual beli yang dilarang. Sebagaimana telah kita bahas, yang dilarang yaitu al-maghanim hatta tafassam wasamar hatta yasluh wasawf al-dhahr wasamin fil laban wal muhaqalah wal muzabanah wal muawamah wal mukhabarah. Ini semuanya masuk kepadanya baik al-gharar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sana terdapat faedah tentang permasalahan as-samar hatta yasluh, yaitu menjual buah-buahan sampai dia betul-betul matang. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, hatta tahmaru atau tasfaru, memerah atau menguning. Nah, di sana terdapat faedah bahwa hadafi di dalam pohon, sedangkan fil ard fahuwa jaiz. Sehingga seseorang yang apabila ingin membelinya dalam keadaan mentah untuk suatu keperluan, misalkan memberi makan binatang atau yang lainnya, fahuwa jaiz dengan syarat al-qata' fil hal, langsung dipotong ketika itu, langsung diambil ketika itu. Yakni membeli buah-buahan yang di sana belum matang. Boleh apabila qata' fil hal, yakni langsung diturunkan walaupun belum matang, fahada jaiz. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang dilarang yaitu keadaannya masih di dalam pohon. Qala rahmatullahi taala alaihi nastamir wal urbun. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di sini akan menjelaskan tentang jual beli yang dilarang, yaitu baik al urbun. Apa itu baik al urbun? Baik al urbun. Al-urbun yaitu dengan bidham al-ain, wa aslu fil lughah huwa taslif wa taqdim. Ini mendahulukan uang, bahasa kita DP. Yaitu seseorang yang membeli sesuatu atau ijar, menyewa, dia membayar yadfau juz'an minas saman, uang sebagian sebagai pengikat. Ini bahasa kitanya DP. Apabila sudah jadi, maka uang DP tadi disatukan. Kalau tidak jadi, maka uang DP tadi maka milik si penjual. Nah, ini al-urbun. Di sana terdapat hadis, yaitu dari hadis Amr bin Syu'aib bin Abi Hanjaddi. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' urbun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang bai' al-urbun. Hadis ini riwayat Imam Malik. Nah, dalam hadis ini, Imam Malik bin Muwatta, khilaf di antara para ulama tentang bay urbun. Fal hadza jaiz am la? Yani DP-nya diperbolehkan. Akan tetapi mengambil DP tadi apabila si pembeli membatalkan, hal hadza jaiz am la? Jumhur ulama mengatakan fahuwa ma yajuz. Jumhur. Mereka berdalilkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Amr bin Syu'aib bin Abi Hanjaddi, bahwa Nabi SAW naha anil bai' urbun. Bahkan mereka mengatakan wa hadza bai' min al-bai' al-gharar, dan bai' yang memakan harta tanpa ada iwab, yakni tanpa ada penggantinya. Dia mengambil harta si pembeli dan si pembeli tidak mendapatkannya. Ini akhdul amwal nas bil batil. Ini mengambil harta manusia dengan batil. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa bai'ur bun fahuwa jaiz. Dan ini adalah merupakan madhab Hanabilah. Kebanyakan dan juga para sahabat Al-Hanabilah, mereka mengatakan bahwa hadis yang berkaitan tentang larangan jual beli urbun hadis dhaif. Ini nahan Nabi SAW anil bai'ul urbun fahuwa dhaif. Kenapa dhaifnya? Karena Imam Malik mengatakan ansiqah. Imam Malik mengatakan ansiqah, kemudian an Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddih. Dan setelah dikoreksi bahwa Imam Malik mengatakan ansiqah di situ, bahwa perawi ansiqah di situ yaitu Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah Abdul Ibnu Lahiyah fahuwa dhaif. Naam. Ini illah yang pertama. Illah yang kedua, Imam Malik mengatakan balaghani an Amr bin Syu'aib bihi, yaitu inqita, terputus sanadnya. Limadha? Karena Imam Malik tidak bertemu dengan Amr bin Syu'aib, sehingga di sana hadis ini terdapat dua illah. Illah yang pertama dhaifnya Ibnu Lahiyah, illah yang kedua fi inqita, Imam Malik mengatakan balaghani Amr bin Syu'aib. Bahkan para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yakni Ibnu Qayyim menukilkan bahwa Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis ini, tentang hadis larangan jual beli urbun, Imam Ahmad mengatakan laisa bisyai, laisa bisyai. Nah, dengan ini jual beli urbun di sini fahuwa jaiz. Limadha? Karena hadis yang berkaitan tentang larangan sanadnya lemah. Hal ini sebagaimana diterjemah oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaihi fi kitabihil Mumti'. Wa kadzalika Syekh bin Baz. Mereka menjawab ucapan jumhur ulama yang mengatakan bahwa jual beli urbun di sini, yakni jual beli yang tidak ada muqabil, akhdul amwalin nas bil batil. Maka dijawab oleh para ulama bahwa muqabilnya adalah seorang penjual menunggu sampai si pembeli tadi membeli dengan memberikan DP tadi, dan dua-duanya diuntungkan baik si pembeli ataupun si penjual. Keuntungan si pembeli, dia mendapatkan waktu. Keuntungan si pembeli, dia mendapatkan waktu. Contohnya, ketika akan menjual barang dengan harga 500 ribu. Tawar-menawar, dari harga 700 ribu menjadi 500 ribu. Sepakat. Kemudian si pembeli mengatakan, saya kasih DP, berikan saya waktu 2 minggu. Nah, si penjual karena dia telah memberikan DP sebagai pengikat. Nah, bahwa sudah ada transaksi pengikat sehingga ditunggu dalam waktu 2 minggu. Ketika 1 minggu, 2 minggu ditunggu, tiba-tiba si pembeli tadi membatalkan. Apanya sih gak jadi, nah, begini, begini, begini. Nah, si pembeli mendapatkan keuntungan dengan menunggu waktu tadi. Biarkan dia berpikir. Biarkan dia, misalkan ingin mencari pinjaman pada orang lain untuk membeli barang itu. Dan barang itu sudah diikat dengan DP tadi. Nah, keuntungan dari si penjual telah memberikan keringanan kepada si pembeli dengan memberikan waktu. Ketika memberikan waktu, ada pembeli yang lain misalkan menanyakan, "Pak, barangnya masih ada?" "Oh, sudah dibeli sama si Fulan. Si Fulan sudah ngasih DP lagi ke saya." "Oh, berapa Pak dijualnya?" "500. "Oh ya sudah Pak." Pergi lagi orangnya, tidak jadi. Datang lagi orang lain, nanyakan, "Pak, barangnya masih ada?" "Sudah dibeli sama si Fulan, sudah ngasih DP." "Oh, berapa jual Pak?" "500. "Kalau saya berani Pak lebih dari itu ya, tapi ya sudahlah kalau sudah dibeli sama orang lain." Akhirnya ketika waktunya akan pelunasan 2 minggu, tiba-tiba si pembeli batal. Si penjual mendapatkan kerugian tidak? Mendapatkan kerugian. Apa kerugiannya? Dia sudah menunggu waktu si pembeli untuk berpikir. Kemudian yang kedua, datang pembeli yang lain menanyakan, bahkan serius akan membelinya dengan harga yang kontan, tanpa mengulur waktu. "Punya uang, saya akan beli kontan Pak. Bahkan saya berani melebihkan dari harga 500 tadi, 600 atau 700. Akan tetapi si penjual tadi mengatakan sudah dibeli oleh si Fulan. Datang pembeli yang kedua, dibatalkan. Tiba-tiba si pembeli yang telah memberikan DP membatalkannya. Nah, sehingga uang DP tadi yang dinamakan urubun boleh diambil oleh si penjual. Kenapa? Dengan tadi, ini bukan termasuk dari mengambil harta manusia dengan batil sebagai pengganti. Bahkan di sana terdapat kerugian-kerugian yang lain. Contohnya sudah mengambil DP, ngasih DP. Dia sudah mengambil barangnya dari luar kota, dikirim ke rumahnya, tiba-tiba tidak jadi. Tentunya biaya pengiriman itu ada uang pengirimannya, mungkin ada kuli untuk membawa barangnya. Dia sudah keluar uang, sudah keluar uang. Nah, sehingga uang urubun tadi fahuwa jaiz. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa meninggalkannya fahuwa afdal. Kalau emang di sana tidak ada kerugian, meninggalkannya fahuwa afdal. Limadha? Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man aqala musliman aqala Allahu athratahu yaumal qiyamah." Hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aqala musliman," barang siapa yang menerima pengembalian barang, "aqala Allahu athratahu yaumal qiyamah," maka Allah akan menghapus dosanya yaumul qiyamah. Sehingga iqalah di sini fahuwa mustahab, sunnah. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rahimahullahu samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Allah merahmati samhan. Apa itu samhan? Orang yang gampang memberikan maaf. "Ya sudah Pak, kalau tidak jadi ya sudah, tidak apa-apalah. Ya bukan rezeki saya. Nih, saya kembalikan uang DP-nya." Nah, kembalikan. Di samping dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan tadi, rahimahullahu samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Dan juga dia akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Yaitu mengamalkan hadis man aqala musliman aqala Allah yaumul qiyamah, man aqala musliman aqala Allah yaumul qiyamah, aqala Allah asratahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menerima pengembalian maka Allah akan menghapuskan dosanya di yaumul qiyamah. Naam, karena iqalah di sini yakni tadi seseorang yang sudah berpisah. Kalau seseorang yang belum berpisah itu masih bai' khiyar. Contohnya masih di toko. Sudah beli, saya sudah beli kitabnya. Uangnya sudah dikembalikan. Uangnya sudah diberi. Tiba-tiba dia kayaknya saya kurang perlu ya barang ini. Pak, enggak jadi, Pak. Selama belum berpisah maka jaiz. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Al-Hakim bin Hizam, bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraq. Jual beli itu bil khiyar, boleh dengan memilih selama keduanya belum berpisah. Kalau sudah berpisah maka telah sempurna jual beli. Kalau sudah berpisah kemudian si pembelinya menyesal bukan dikarenakan barangnya rusak atau barangnya cacat, tapi dikarenakan dia mungkin belum perlu dan belum dicoret-coret, belum ini dan sebagainya. Maka ketika seseorang menerima barang, Pak, saya enggak jadi. Kenapa? Mungkin barang ini belum perlu buat saya, begini-begini. Maka dia disunahkan untuk menerima imbab iqalah. Nah, man aqala musliman aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Dinamakan dengan iqalah. Namakan dengan iqalah. Oh, jais. Sehingga bai' urbun di sini fahuwa jaiz. Dan apabila urbunnya tadi melebihi kemungkinan 50% misalkan dan dia merasa tidak dirugikan banyak sekali, maka kembalikan, kamu ambil sekedarnya kerugian yang disebabkan waktu tadi dan banyak orang yang datang untuk membelinya. Nah, contohnya 500 ribu misalkan, DP-nya 300. Nah, nggak jadi, kembalikan. Dikarenakan banyak orang yang datang, saya batalkan. Saya kembalikan DP mungkin tidak semuanya. Nah, dia mengambil sedikit mimbab tadi karena banyak orang yang menawar, dia telah ada kerugian dengan ongkos atau membayar kuli untuk mengangkatnya, maka ambil seperlunya, boleh. Dan meninggalkannya fawa afdal. Manakallah musliman aqallahu asratahu yaumal qiyamah. Karena DP tadi untuk sebagai pengikat bahwa itu barang itu insyaallah akan jadi. Sehingga seseorang apabila sudah yakin, Pak, saya yakin saya akan beli, Pak. Lihat, mana uang? DP. Sebagai apa? Pengikat. Karena apabila dia tidak memberikan DP, mungkin orang ini bercanda. Mungkin dia bercanda. Cuma nawar aja, tapi gak mau serius. Maaf. Nanti saya kasih, Pak. Ya mana? Jadi ketika diberikan uang, sudah diikat. Yang lain tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena sudah ada pengikat DP-nya tadi. Sehingga kalau emang seorang sudah yakin akan membelinya, kasih DP. Nah, kasih DP supaya betul-betul dia itu serius untuk membelinya. Dan si penjual juga yakin. Si penjual dengan juga yakin. Nah, terkecuali apabila seseorang tidak memberikan DP. Pak, masih ada barangnya? Udah, masih. Nah, saya mau beli, Pak. Cuman mungkin waktunya 2 minggu lagi dan saya belum bisa ngasih DP. Ya kalau emang ada orang lain yang beli ya jual saja. Kalau emang rezeki saya ya 2 minggu masih ada barangnya saya beli. Bayar semuanya. Sedangkan apabila sudah memberikan DP urbun tadi, maka masing-masing ada keuntungan. Si penjual ada keuntungan dengan membatalkan waktu, si penjual juga mendapatkan keuntungan. Wallahu ta'ala alam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wal 'asir ila ay yattakhidhu khamran. Wal 'asir. Dan juga tidak boleh seseorang, Imam Syaukani berpendapat jual beli urbun mayajuz. Beliau berpendapat dengan ucapan jumhur ulama. Beliau berpendapat dengan pendapat jumhur ulama termasuk dari jual beli yang dilarang dan khilaf warajahnu jaiz. Karena yang di sini sebutkan di sana ada beberapa yang ijma, ada beberapa yang khilaf seperti mayyit fa wal ijma, khinzir ijma. Sedangkan sinar fi khilaf. Sebagaimana yang kita sebutkan, sinar jual beli kucing bahwa jaiz karena hadis yang berkaitan tentang larangan itu adalah dhaif. Taib, qala rahmatullahi taala alaihi wal asir ila yattakhidhu khamran. Yaitu seseorang menjual anggur, apel atau lain sebagainya dijual kepada orang yang untuk dijadikan khamr, minuman keras. Wa hadha ma yajuz. Naam. Sehingga suatu wasilah yang menjadikan wasilah itu sesuatu yang haram, fa hadha ma yajuz. Walaupun barang itu barang yang halal. Nah, seseorang boleh untuk menjual anggur, boleh. Menjual apel, boleh. Tetapi apabila menjual kepada orang untuk menjadikan khamr, fa hadha ma yajuz. Limada? Karena ini termasuk dari ta'awun alal ismi wal udwan. Termasuk dari ta'awun ala ismi wal udwan. Dalam berbuat kejahatan, permusuhan, naam, hadha ta'awun, ma'ahu. Sehingga ta'awunnya di sini fa huwa ma yajuz. Dan juga di dalam permasalahan ini di sana terdapat masalah masalah yang lain juga seperti mengkotrakkan rumah yang dipakai untuk transaksi ribawiyah. Fa hadha ma yajuz. Toko dipakai untuk sewa untuk bank misalkan, atau dipakai menjual jual beli pisau ya buat potong bawang misalkan ibu rumah tangga, hal yang mubah. Akan tetapi ketika menjual kepada tukang begal misalkan dibikin pedang macam dan dia tahu ini untuk dibegal, fahada mayajus, fahada mayajus. Kenapa? Karena memberikan wasilah perantara berbuat orang untuk berbuat kejahatan. Dan contoh dari selain contoh ini sangat banyak sekali. Nah, contoh menjadikan barang yang halal tetapi kalian mengetahui dijadikan wasilah untuk menjadikan sesuatu yang haram. Fahada ma yajuz, fahada ma yajuz. Nah, dikontrakkan rumah untuk prostitusi misalkan, tempat pelacuran atau lain sebagainya, haram, mayajus. Nah, boleh seseorang menjual, boleh seseorang mengkotrakkan, selagi di sana mengetahui, oh buat tempat tinggal biasa orang tua orang yang sudah berkeluarga tempat tinggal jais. Tapi ketika kalian mengetahui di tempat sesuatu yang haram, mayajus. Mayajus. Nah, kalian mengetahui akan dijadikan tempat perjudian misalkan, mayajus. Kenapa? Karena kalian telah memfasilitasi, ikut nimbrung, ikut andil, memfasilitasi mereka untuk berbuat sesuatu yang haram. Nah, misalkan ada orang sewa toko buat apa? Jualan khinzir, jualan daging babi. Nah, itu mayajus. Gak boleh. Walaupun mengontrakkan itu boleh. Nah, menjual boleh. Nah, akan tetapi di sana ada perkara yang haram yang kalian seharusnya mengingkari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa illam tastatibi fa bilisanihi fa illam tasifa fi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'idul Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Seharusnya ketika ada kemungkaran kalian mengingkarinya, jangan ikut berbuat andil di dalamnya. Mayajus. Ada ma yajuz. Naam. Jual beli kepada kalau ketika kalian mengetahui untuk dijadikan sesuatu hal yang haram. Naam. Kalian menyewakan tanah kepada seseorang yang akan menanam tembakau. Tembakau kan bahan pokoknya rokok. Kita mengetahui rokok adalah wa muharram. Fahada ma yajuz. Naam, atau untuk menanam ini tanaman-tanaman yang dilarang. Tanam ganja misalkan, atau tanam yang lain sebagainya. Fahada ma yajuz. Naam, kenapa ila wasilah ilal lal haram ma yajuz. Naam. Dan contohnya banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naqfilahun subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.